Pernahkah kau teringat saat-saat yang indah, ketika mimpi kita berdua menjadikan bahagia. Namun kini hanyalah tangisan yang terdalam. Mungkinkah harus seperti ini, harus berakhir perih. Hold me now, hold me now. Ku takkan berhenti, ku tahu ini sebatas mimpi. Dekaplah jiwaku. So baby hold me, hold me, hold me, baby hold me, hold me, hold me. Coba ingatkan rasa.